Baru kemudian Allah menyebutkan golongan yang kedua, yaitu ad-dallin, orang yang sesat, yaitu mereka yang beramal tanpa apa? Ya. Pada hari ini, bagaimana telah kita janjikan pada pengajian yang telah lalu, kita akan membahas dua permasalahan penting. Yang pertama adalah tentang kata yang biasa kita ucapkan setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Apa itu? Amin. Pembahasan penting yang kedua yang akan kita jelaskan pada malam hari ini adalah beberapa kekeliruan di dalam penggunaan surat apa? Al-Fatihah. Pembahasan yang pertama tentang amin. Apa hukumnya membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita baca amin itu setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat saja atau juga termasuk di luar sholat? Nah, kita baca amin setelah baca Al-Fatihah itu adalah ketika kita baca Al-Fatihahnya di saat sholat atau juga termasuk sudah sholat? Di sholat saja? Di luar sholat juga? Ini yang mana nih? Di sholat saja atau termasuk di luar sholat? Berarti gak ada bedanya dong? Iya. Jawabannya iya. Ketika sholat dan di luar sholat. Hanya saja kalau di dalam sholat ini ada penekanan khusus. Yang biasa diistilahkan dengan mu'akkad. Nah. Kalau di luar sholat saja kita diperintahkan untuk mengucapkan amin. Apalagi kalau apa? Ketika sholat. Karena ini perlu kita jelaskan, ada sebagian orang yang baca Fatihah aminnya ketika apa? Sholat toh. Ketika baca Fatihah di luar sholat dia enggak apa? Enggak mengucapkan amin. Dan ini keliru. Nah, tetap disunahkan baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hanya saja kalau dalam sholat ini mendapatkan penekanan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak mudah-mudah untuk meninggalkan kalimat amin sesudah imam membaca apa? Al-Fatihah. Nah, kalau ketika sholat yang baca itu imam apa makmum, apa kita sholat sendiri, yang mana nih kita baca aminnya? Semuanya. Yakin? Betul. Keyakinan bapak-bapak dan ibu kan betul. Jadi ketika jadi imam yang mengucap amin, ketika jadi makmum yang mengucap amin, ketika sholat sendirian juga mengucap apa? Amin. Apa dalilnya? Kita kan kemarin sudah jelaskan. Kalau ustaz, kiai, ulama, dai, mubalig menyampaikan sesuatu itu enggak usah takut untuk tanya apa? Dalil. Orang kualat orang, ya. Gak usah tahu apa kuat. Ustaz niku dalilnya nopo niku. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Wa'il bin Hujur, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sami'tu Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam." Pada suatu hari saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kata Wa'il bin Hujur, suatu hari saya mendengar Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala. Setelah itu beliau mengucapkan apa? Amin. Ini dalilnya. Nah, jadi Nabi setelah selesai membaca Al-Fatihah sampai ayat terakhir, beliau membaca apa? Amin. majjabiha sawtahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan suaranya ketika membaca apa? Nanti kita akan jelaskan panjangnya seberapa. Di dalam riwayat lain, dalam Sunan Abi Dawud disebutkan rafa'a biha sawtahu. Beliau mengeraskan suara aminnya. Mengeraskan apa? Suara aminnya. Jadi dipanjangkan dan dikeraskan. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mengucapkan amin itu jangan malu-malu. Ada sebagian orang amin kayak orang magang. Ini syiar, ya. Amin ini syiar. Disebutkan dalam suatu riwayat, ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin, masjidnya itu bergetar. Ini syiar. Nah, terkadang saya sholat itu yang amin itu sudah ujamai akeh ya. Sing amin kur pirang blindi dong. Saya enggak enggan atau malu atau gengsi. Atau lagi pada erok suaranya. Masa hanya segera amin kemudian eroknya tambah parah? Ya enggak lah saya pikir. Atau mungkin dia enggak tahu. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Rafa'a biha sawtahu. Nabi SAW mengangkat suaranya. Bukan teriak ya. Tapi apa? Mengangkat suaranya. Dan itu bagus sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di tempat kayak gini mungkin terasa. Apalagi kalau misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid apa? Nabawi. Itu terasa sekali. Bukan berarti kalau masjidnya kecil, musola, langgar, kemudian ke amin. Nah, tidak. Tapi syiarnya itu kelihatan sekali. Dan kita patut untuk mempertahankan syiar ini. Dan kita tidak boleh minder ketika mempraktikkan sunnah ini. Sedangkan orang Yahudi saja iri dengan kita. Orang Yahudi itu iri. Perlu diketahui bahwasanya kata amin ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan khusus untuk umat Islam. Sebelum umat Islam, tidak ada umat sebelumnya yang diberi amin. Makanya orang Yahudi itu iri sekali dengan kita. Dari dulu orang Yahudi itu iri sama kita. Dan banyak hal-hal yang ada dalam diri kaum muslimin yang dihasudi oleh orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Al-Munziri, Al-Busiri, Mughaltai dan Al-Albani, "Ma hasadakumul yahud 'ala shay'in, ma hasadakum 'ala as-salam wat-ta'min." Tidak ada yang melebihi keirian orang Yahudi atas kaum muslimin dibandingkan keirian mereka atas dua karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Apa dua karunia itu? Yang pertama salam, yang kedua amin. Ini orang Yahudi itu iri dengki sekali sama kaum muslimin karena Allah telah memberikan dua keistimewaan. Yang pertama salam, yang kedua apa? Ini aneh ya. Orang iri sama kita malah kita minder. Sekarang orang salam minder. Lebih suka untuk diganti dengan hello. Apalagi selamat pagi, selamat sore. Siswa-siswa di kelas itu harusnya diajari. Gak masalah mau pakai selamat pagi, tapi nanti setelah mengucapkan apa? Ajarkan anak-anak kita masuk rumah itu mengucapkan salam. Kita bumikan keistimewaan yang kita miliki ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan gengsi atau malu. Namun sayangnya ada sebagian orang yang berusaha untuk mengganti assalamu alaikum dengan apa? Selamat pagi atau selamat sore. Assalamu alaikum itu bisa diucapkan pagi, sore, malam, siang, kapan saja. Kalau selamat pagi kan apa? Pagi toh. Harus diapa? Kalau sudah siang harus diapa? Diganti. Kalau sudah malam kita ucapkan selamat pagi gimana? Tapi assalamualaikum pagi, oke. Siang, oke. Malam, oke. Di seluruh kondisi bagus diterapkan. Sama yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, wanita, pria. Itulah keistimewaannya Islam. Makanya orang Yahudi iri sama kita. Ini yang pertama salam. Yang kedua apa tadi? Amin. Jadi kita jangan gengsi atau jangan merasa minder untuk mengerahkan berapa? Kata amin ini bukan suatu kata-kata yang ringan. Karena kata amin ini memiliki fadilah. Memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghayra al-maghdub 'alaihim waddallin." Seandainya imam sampai kepada bacaan ghayra al-maghdub 'alaihim waddallin, faqulu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah amin. Ini perintah dari Nabi. Kalau imamnya sudah sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ucapkanlah wahai orang makmum amin. Apa fadilahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman waqa'a qawluhu qawlal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang ucapan aminnya tadi bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Jadi para malaikat setelah imam sampai apa? Waladhdallin, mereka juga ucapkan apa? Amin. Barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ini adalah merupakan keistimewaan dan fadilah yang luar biasa. Makanya rugi hanya mengeluarkan suara amin saja mesti bokerak. Rugi. Tidak mendapatkan fadilah yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Akan diampuni dosanya yang lampau. Ini adalah merupakan salah satu tujuan utama kita. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita diampuni? Salah satunya adalah dengan mempraktikkan suatu hal yang ringan ini. Tapi sayangnya saking ringannya jadi pada lupa atau pura-pura apa? Apa pura-pura lupa? Dah, itu salah satu keistimewaannya. Cara membacanya. Tadi dikatakan dipanjangkan. Seberapa panjangnya? Kata Imam Ibnu Katsir, cara membaca amin itu mirip kayak membaca yasin. Kata beliau seperti itu. Ukurannya kayak orang membaca yasin. Bukan surat yasin. Membaca kata apa? Yasin. Ya itu berapa harokat? Ya berapa harokat? Dua. Sin? Lima atau enam. Ya. Jadi gimana? Yasin. Nah kayak gitu. Silakan dipraktikkan. Amin. Ini ukurannya. Jadi orang tidak kependekan juga tidak apa? Kepanjang. Orang amin. Tidak seperti itu. Juga tidak amin. Nah ini biasanya anak kecil ini. Nah, kayak dulu ketika kita masih kecil ya. Pokoknya papa sih paling jawa jereng. Kandang pada mandu KBP apa? Estis. Masih bersuara. Wah, bangga sekali itu. Dan ini salah. Ini apa? Salah. Yang betul adalah apa? 5 atau 6 harokat. Itu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Jadi enggak harus taruh amin kalau dia tuh amin. Tangan yang usah. Enggak perlu. Itu hanya apa? Perkiraan saja. Itu hanya perkiraan. Jadi itu cara membacanya. Mirip kayak baca apa? Yasin. Terus itu cara membaca. Kemudian maknanya apa? Apa maknanya, Min? Apa maknanya? Ya Allah, kabulkanlah. Makna amin apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ini menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama, amin artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Loh, apa kita doa dari? Kok kita minta, kalau misalnya amin itu artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Doa apa kita habis doa? Di mana? Di ayat yang keberapa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita lagi berdoa nih. Sampai akhir kita berdoa, mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waradhdallin, kita sedang berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang yang sesat. Ini semuanya doa. Makanya setelah berdoa, kita disunahkan untuk membaca apa? Amin. Jadi makna amin apa tadi? Ya Allah, kabulkan. Pertanyaan berikutnya. Amin itu termasuk ayat dalam Al-Quran, bukan? Temenan. Sebab dilihat di Al-Quran itu ada enggak tertulis amin di situ? Ada Al-Quran enggak di situ? Di situ ada Al-Quran enggak? Nah, coba dibuka Al-Fatihah itu ada aminnya apa enggak itu? Enggak ada. Amin itu bukan termasuk ayat Al-Quran. Jadi jangan diyakini nanti amin itu bacaan dari ini. Disunnahkan untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Bukan berarti amin itu ayat dalam apa? Surat Al-Fatihah atau dalam Al-Quran. Bukan. Ya. Dengan demikian kita selesai membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu masalah amin. Selesailah kita membaca tentang membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan kita tutup tafsir surat Al-Fatihah ini dengan menjelaskan beberapa kekeliruan di dalam menggunakan surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan kepada umatnya, beliau itu enggak cukup hanya mengajarkan kebaikan, tapi beliau senantiasa mengiringi pengajarannya ini. Setelah mengajarkan kebaikan, Nabi mengingatkan dari apa? Keburukan. Jadi setelah diajarkan yang baik-baik, Nabi mengajarkan awas, jangan sampai terjerumus kepada yang buruk-buruk. Ini dua sejoli dalam mengajarkan sesuatu. Jadi enggak cukup kita itu hanya mengajarkan kepada anak kita supaya jujur, tapi kita perlu ingatkan anak kita dari sifat apa? Dusta. Ini dua sejoli. Jadi ajarkan kebaikan, setelah itu iringi dengan apa? Ingatkan dari keburukan. Allah. Nah, kita sekarang lagi praktek. Setelah kita ajarkan kebaikan-kebaikan-kebaikan tentang tafsir surat Al-Fatihah apa saja, fadilahnya apa saja, penjelasan para ulama apa saja, namanya apa-apa saja, ini semuanya kebaikan. Kita tutup dengan penjelasan, peringatan, jangan sampai keliru dalam menggunakan surat apa? Al-Fatihah. Pada pengajian yang telah lalu kita telah jelaskan, di antara prinsip yang harus kita pegang, kalau mau beramal apa saja kita harus tahu betul amalan itu ada landasan yang kuat atau tidak. Landasan yang kuat ya Quran sama apa? Hadis Nabi SAW yang sahih. Ini prinsip. Namun sayangnya prinsip ini sering dilanggar oleh tidak sedikit di antara kaum muslimin. Termasuk dalam bab surat Al-Fatihah. Banyak orang bikin aturan-aturan, amalan-amalan dalam pemakaian surat Al-Fatihah yang tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis Nabi SAW. Pada malam ini saya hanya akan sebutkan 3 contoh yang menonjol. Masih banyak yang lainnya, bukan berarti cuma 3 saja. Terutama orang Indonesia itu kreatif. Orang itu kreatif dalam bikin-bikin itu, masya Allah kreatif. Tapi kalau kreatifnya dalam teknologi nggak apa-apa, tapi kreatif dalam bikin suatu amalan yang nggak ada kegunaannya, ini yang parah ya. Ini kreatif bukan pada apa, bukan pada tempatnya. Satu, di antara bentuk kekeliruan dalam mengamalkan surat Al-Fatihah yang pertama adalah tradisi kirim pahala surat Al-Fatihah. Yang pertama apa? Kirim pahala surat Al-Fatihah. Biasanya kayak gimana? Biasanya diawali ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Apa artinya? Ditujukan kepada arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Fatihah. Sudah, nanti semuanya baca. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ila hadrati al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Terus sebutkan semuanya. Setelah selesai para sahabat, pindah kepada para wali. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Tidak cukup ditambah dengan ila hadrati siapa, kiai siapa, mbah siapa. Semuanya panjang nih, belum selesai masih ditambah lagi. Orang yang pesan sebelum apa? Sebelum acara. Jadi saya minta supaya keluarga saya nanti dibaca. Wallahu a'lam, gratis apa enggak saya enggak tahu. Supaya namanya dibaca, saya enggak tahu apakah harus bayar atau enggak sama kiainya, saya enggak tahu. Bisa jadi bayar, bisa jadi tidak. Ya. Itu disebutkan ila hadrati siapa keluarganya, Pak siapa, Pak Bejo misalnya, dan keluarga Al-Fatihah. Mungkin 1 jam khusus untuk itu saja. Ini tidak ada hadisnya. Tidak pernah dipraktekkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat tidak pernah mempraktekkannya. Dan para imam kaum muslimin, imam 4 mazhab tidak ada satupun yang mempraktekkannya. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang itu mengingkari jenis amalan seperti itu. Dan ulama yang mengingkari itu dari berbagai mazhab fikih. Baik itu mazhab Syafi'i, baik itu mazhab Maliki, entah itu juga mazhab Hanafi, atau juga termasuk mazhab Hambali. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu banyak sekali yang mengingkarinya. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, mengomentari doa model seperti itu, kata beliau, doa ini dibuat-buat. Tidak ada sumbernya dalam sunnah. Ini kata beliau. Doa-doa yang tadi, model doa tadi kirim apa? Al-Fatihah itu tidak ada sumbernya dari sunnah. Ini ulama mazhab Syafi'i yang tersohor. Dan beliau adalah pakar hadis yang sangat tenar. Berikutnya Al-Hafiz At-Taqawi. Ini juga salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Beliau bertanya, beliau berkata, saya ditanya tentang kebiasaan orang-orang seusai sholat. Mereka membaca Al-Fatihah dan menghadiahkannya kepada kaum muslimin yang hidup dan mati. Jadi ada orang datang kepada Al-Hafidz At-Taqawi tadi dan bertanya tentang kebiasaan sebagian orang yang setelah sholat mereka membaca Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada kaum muslimin yang hidup dan mati. Kata beliau, maka saya jawab, cara ini tidak ada contohnya. Maksudnya tidak ada contohnya dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ulama yang lainnya seperti Ad-Dardir dari kalangan mazhab Malikiyah. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridha dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dari kalangan ulama mazhab Hanbali. Bahkan Syekh Muhammad Rashid Ridha beliau mengatakan tidak ada hadisnya sahih maupun dhaif. Hatta sampai yang dhaif pun tidak ada. Ini berarti kalau ada hadis yang dhaifnya ini masih apa? Masih agak mending, meskipun itu enggak bisa dijadikan dalil karena hadisnya apa? Sahih. Ini yang sahih, yang dhaif aja enggak ada, apalagi apa? Kemudian bukan berarti kemudian kita enggak bisa membantu atau kirim pahala dalam tanda kutip istilahnya kepada orang yang mati, sama sekali tidak. Masih ada amalan-amalan lain yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti apa? Berdoa. Kalau berdoa ini insya Allah akan sampai pahalanya. Karena diajarkan sama siapa? Sama Nabi SAW. Disebutkan ilama tabu'a adama apa? Ingkotoa amaluhu illa min salatin. Kalau misalnya manusia itu mati, maka seluruh amalannya putus kecuali tiga. Salah satunya apa? Awwaladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Ini akan sampai. Kenapa? Karena Nabi mengatakan itu sampai. Nah, inilah bedanya. Doa putih bedanya antara doa sama baca apa dan beda. Yang ini ada tuntunannya, yang ini enggak ada tuntunannya. Itu bedanya. Mengapa kita berani memastikan bahwasanya pahala itu tidak sampai kepada orang yang meninggal? Karena itu enggak ada tuntunannya. Kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada tuntunannya, amalan itu akan apa? Ditolak. Enggak akan diterima. Lalu ditolak. Apalagi akan sampai lawan. Ya kayak paket lah, kita bawa paket kemana? Ke pak pos, tolongnya dikirim. Ini isinya apa? Bom. Ditolak. Gak akan sampai lawan di depannya sudah dia apa? Ditolak. Gak akan sampai. Dong ini amalnya ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kita mengatakan ya Allah tolong kirim amal yang ditolak ini? Gak akan sampai. Lawan dari awal sudah dia apa? Sudah ditolak. Ya. Ini perlu kita ketahui. Dan itu jelas ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 38. Dalam surah An-Najm ayat 38 beliau mengatakan bahwasanya pahala hadiah bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit karena hal itu bukan dari amalan dan usaha si mayit. Tapi dari amalannya orang yang dihidup. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya kepada umatnya. Ini Imam Ibnu Katsir ini bukan sembarang imam. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lagi ini. Beliau bukan ulama sembarang ketika berbicara. Ketika beliau mengatakan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ini adalah merupakan kata-kata yang muncul setelah melakukan penelitian yang sangat komprehensif. Para ulama itu kalau ngomong itu tidak sembarangan, tidak kayak kita. Kita tuh seringnya asal krumu, mana mulai dia, cerita apa, cerita kaya. Kaya cerita apa, cerita kaya. Kaya cerita apa, enggak cerita apa. Kalau para ulama enggak. Mereka ngomong sesuatu tuh mereka setelah melakukan penelitian, dalil-dalilnya dibuka dan terus. Itulah para ulama kita. Kata beliau, dan tidak pernah menganjurkan atau Rasulullah SAW serta menyuruh umatnya baik secara dalil yang jelas maupun isyarat. Secara dalil nas tidak ada, isyarat pun tidak pernah. Dan perbuatan ini juga tidak pernah dinukil dari para sahabat Nabi SAW. Satu pun tidak ada yang melakukan hal itu. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, semuanya tidak ada yang melakukannya. Seandainya perbuatan itu baik, tentu mereka adalah orang yang terdepan dalam mempraktekannya. Kalau itu baik, Abu Bakar itu tidak akan ketinggalan. Umar tidak akan ketinggalan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan itu bukan amalan yang baik. Karena tidak diajarkan oleh jamaah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tradisi apa? Kirim apa? Surat atau pahala surat Al-Fatihah. Contoh yang kedua, membuka acara dengan surat Al-Fatihah. Nah, siapa yang masih praktek ini? Arab arisan, buka kayak orang apa? Mari kita buka acara dengan Al-Fatihah. Itu enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arab pertemuan, arab pengajian, arab apa? Arab penduli. Nah. Mau apa saja dibuka dengan Al-Fatihah. Ini enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, Ustaz, Al-Fatihah itu artinya apa, Ustaz? Apa artinya? Pembuka, iya kan? Al-Fatihah itu pembuka. Artinya kan pembuka Ustaz. Masa enggak boleh kita buka acara itu dengan Al-Fatihah? Lawang Al-Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Gimana jawabnya? Al-Fatihah itu bahasa Arab artinya pembuka. Iya, Mbok. Kita kan dulu pas awal-awal kita sudah menjelaskan nama-nama surat Al-Fatihah, iya kan? Salah satunya adalah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Artinya adalah pembuka. Berarti kan pembuka berarti sudah kita buka. Semua acara kita buka dengan Al-Fatihah. Gimana jawabnya? Apa? Bagus. Al-Fatihah adalah merupakan apa? Pembuka Al-Quran. Makanya kan namanya Fatihatul Kitab. Pembukanya Al-Quran. Dan juga Al-Fatihah itu adalah pembukanya surat. Sebelum baca suratan, baca apa dulu? Al-Fatihah. Itu maksudnya pembuka. Bukan kok kemudian setiap acara dibuka dengan Al-Fatihah. Bukan itu maksudnya. Nah, apa salah ini? Kita tidak mengapit gitu ya. Jadi saya, kalau Anda yang tanya kayak gini, apa salah itu tidak mengapit? Berarti kalau ada yang ngomong kayak gini di antara jamaah, berarti tidak paham tadi yang disampaikan apa. Jadi dari tadi kita bilang mengapit itu sudah dipraktekan sama siapa? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, pada zaman Nabi apa enggak pernah ada acara? Ada acara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pada zaman Nabi enggak ada rapat? Ada zaman Nabi rapat, sebelum perang Nabi rapat. Masa enggak pakai rapat mau perang? berangkat sana, berangkat sini. Tidak bisa. Ada rapat yang menyusun apa? Strategi. Atau nanti sebelum rapat juga dengan rapat enak? Tidak. Acara pernikahan juga ada pada zaman Nabi. Yang ada pada zaman Nabi buka pernikahan dengan khutbatul hajah. Yang tadi saya buka tadi. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai akhir. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Itu yang dipraktikkan sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi nanti perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Tapi luruskannya pelan-pelan. Ya, luruskannya pelan-pelan, jangan langsung asal. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Eh mas, mas, bid'ah, bid'ah. Pelan-pelan. Kita harus bersikap bijak. Harus bersikap bijak. Bijak itu bukan berarti mendiamkan kesalahan, bukan. Bijak itu adalah meluruskan kesalahan dengan cara yang santun. Nah, dengan cara yang apa? Bukan asal beras. Nanti pulang tinggal apa? Tinggal nama nanti. Orang lagi kumpul ribuan orang tahu-tahu berdiri. Itu enggak ada tuntunannya itu. Jadinya ustaz kaya, wah. Ya, itu enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi untuk meluruskannya perlu proses. Makanya saya kan enggak nyampaikan ini di awal-awal pengajian kan, enggak kan? Kalau saya sampaikan di awal pengajian mungkin sudah bubar pengajiannya. Mungkin. Makanya setelah sekian sudah ditata hatinya bahwasanya kita tuh harus ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau enggak ada tuntunannya itu enggak akan diterima. Setelah sekian lama pengajian baru dijelaskan ini loh tuntunan Rasulullah. Semoga bisa masuk ke dalam hati. Ini yang kedua ya. Ini contoh yang kedua di antara bentuk kekeliruan. Contoh yang ketiga, di antara bentuk kekeliruan adalah menutup doa dengan membaca surah Al-Fatihah. Menutup apa? Doa dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Ini juga tidak ada tuntunannya. Biasanya kan kalau sudah akhir apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahi rabbil 'izzati 'amma yasifun. Biasanya wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Ini enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu. Yang ada menutup doa dengan membaca shalawat. Kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi saya tadi dari awal sudah menjelaskan, kita bukan bermaksud menyebutkan seluruh kekeliruan, tapi kita sedang menyebutkan beberapa contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Semoga kita bisa lebih berhati-hati dalam beramal. Dan seluruh kesalahan ini bukan dalam rangka untuk mengecilkan kedudukan surat Al-Fatihah. Nauzubillah. Kalau tujuannya itu ngamain kita belajar surat Al-Fatihah berapa bulan. Hah? Gak tahu, saya lupa saya. Mulainya dulu surat Al-Fatihah tahun tanggal berapa saya lupa. Kalau misalnya kita itu tujuannya adalah untuk mengecilkan atau mendiskreditkan na'udzubillahi min dzalik dari peran surat Al-Fatihah, ngapain kita itu belajar tafsir Al-Fatihah dari awal sampai akhir? Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita selamat, itu tujuannya. Jadi barometer untuk menilai suatu amalan baik atau bukan itu bukan dengan melihat apa yang umum di masyarakat, bukan. Tapi barometernya adalah dilihat ada enggak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, pegang erat-erat. Kalau enggak ada, buang jauh-jauh. Dan orang-orang yang seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali muncul itu dianggap aneh, dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap aneh. Pertama kali Islam muncul aneh. Ini menyembah kepada berhala, menyembah kepada Lata, Uzza, mana? Atau Islam mengatakan enggak boleh ini, semuanya harus satu kepada Allah. Aneh. Ketika para manusia memendam anak wanita karena malu, Islam kok malah memuliakan mereka. Aneh. Di akhir zaman Islam kembali dianggap aneh. Orang sholat rajin dianggap aneh. Orang jujur di kantor dianggap aneh. Orang tidak berdusta di pasar dianggap aneh. Di akhir zaman akan dianggap aneh kembali Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang yang saat itu dianggap aneh. Aneh kayak apa? Nanti yang penting aneh, setiap abang hijau kuning, bukan. Ditanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka yang dianggap aneh? Alladhi aslahu annaza hina fasadu awqama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang lurus ketika orang-orang di sekelilingnya itu sedang rusak. Yang benar itulah yang dianggap. Jadi tidak perlu merasa berkecil hati ketika berbeda dengan masyarakat. Asal benar. Nah, kalau benar tidak peduli. Tapi kalau salah kita harus memperbaiki. Sampai di sini kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Atau mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Tidak tahu ini bapak ibu sekalian, apakah kita lanjutkan mempelajari surat berikutnya atau tidak. Lanjutkan apa cukup surat Al-Fatihah saja. Lanjutkan. Dilanjutkan kemana? Al-Baqarah apa dari juz amma? Al-Baqarah apa juz amma? Yang pengen surat Al-Baqarah ngacung? Cetok. Ini berarti semuanya juz amma yang dipengennya? Iya. Ya insya Allah karena ini permintaan jamaah, nanti kita lihat apakah disetujui oleh takmir atau tidak. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan segala pertanyaan mengucapkan terima kasih atas segala perangkat yang sebesar besarnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum.